بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ikhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Ad-Da'u wa Dawa' lil Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, kita masih pada penjelasan Al-Imam rahimahullahu ta'ala tentang akibat-akibat buruk yang ditimbulkan oleh dosa kemaksiatan seorang hamba pada pembahasan pasal yang ke-45, bahwasanya dosa kemaksiatan merupakan sebab kerendahan seorang hamba. Sebab rendahnya seorang hamba karena dosa-dosa dia. Baik, setelah beliau sebutkan beberapa pembahasan tentang keadaan seorang yang terjatuh pada dosa, kemudian bertaubat, apakah orang tersebut kembali kepada keadaan semula atau tidak? Baik, qala rahimahullah wal maksud annal abda qad yakunu ba'da taubati khairan mimma kana qablal khati'ati wa arfa'a darajah. Maka kesimpulannya bahwasanya seorang hamba itu ketika dia jatuh pada dosa, terjerumus kepada kemaksiatan, kemudian bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terkadang orang tersebut, pelaku dosa yang bertaubat tadi, keadaannya setelah taubat itu lebih baik dibandingkan sebelum perbuatan dosa dia dan lebih tinggi derajat dia. Ini satu keadaan ya, yang ketika dia bersungguh-sungguh jujur dalam taubatnya, dosa itu menjadi sesuatu yang sangat menyakutkan dia. Qala wa qad tud'iful khati'atu himmatahu. Terkadang ya sebaliknya, dosa itu ya, baik kecil ya, baik ataupun perkara yang remeh yang dia anggap ini dosa ringan, ini dosa yang kecil, tetapi kemaksiatannya itu melemahkan himmah dia, semangat dia untuk berbuat baik, melemahkan keinginan baik dia. Watuhinu azmahu, melemahkan azmnya dia ya, tak punya keinginan kuat untuk berbuat baik. sudah merasa pasrah dengan belenggu syaitan. Qala wa tumridu qalbahu, dan membuat sakit hati dia. Hatinya sakit. Mudah, sangat gampang, tepat dalam menyambut keburukan. Tepat dalam menyambut dosa, ya, karena sakit hatinya. Maka orang yang demikian ini keadaannya, fala yakwa dawa utaubati ala i'adatihi ila sihatil ula. Maka obat-obatnya dia, ya, obat itu obat, ya, dari kemaksiatan, obat dari dosa. Akan tetapi kalau demikian ini, obatnya tidak punya kekuatan untuk mengembalikan kesehatan dia seperti sedia kala, ya. Tidak mampu mengembalikan kesehatan dia seperti sebelumnya. Berbeda dengan orang yang pertama tadi, yang taubatnya itu sangat kuat, taubatnya itu sangat jujur, sungguh-sungguh, sehingga dia menjadi lebih baik dengan taubatnya dia sebelum dosa dia, ya. Sedangkan orang yang kedua ini, fala ya'udu ila darajatihi, obat taubat itu tidak mengembalikan dia, tidak menempatkan dia kepada derajat yang sebelumnya. Qala waqad tazulul maradu bihaitsu ta'udu sihhatu kama kanat. Dan terkadang, ya, orang yang seperti ini tadi, yang sakit hatinya itu bisa sembuh sakitnya. Sakit hatinya itu hilang. Hilang sakit dalam hatinya, penyakit hatinya itu hilang, kemudian dia kembali sehat seperti sebelumnya, ya. Sama seperti keadaan sebelumnya. Wa ya'udu ila misli amalihi, fa ya'udu ila darajatihi. Dia pun sembuh hatinya, kembali beramal seperti amalan yang sebelumnya, amalan dia yang sebelum terjatuh pada dosa, maka dia pun kembali kepada derajat semula, ya. Baik. Ini keadaan orang yang bertaubat. Terkadang dia lebih baik keadaan dia, terkadang lebih buruk, terkadang sama, ya, seperti keadaan sebelumnya. Baik, qala hadza kulluhu idza kana nuzuluhu ila maksiyah. Maka ini semuanya, keadaan orang ini tadi, seluruhnya jika jatuhnya dia itu kepada kemaksiatan. Jatuhnya dia itu pada jurang kemaksiatan. Fa idza kana nuzuluhu ila amrin yakdahu fi asli imanihi. Akan tetapi jika seseorang terjerumus kepada perkara yang menciderai asal keimanan dia, melukai asal keimanan dia, ya, aslul iman. Qala mislu syukuk warraib wan nifaq, seperti keraguan, keraguan tentang keimanan, ya, ragu iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ragu iman dia kepada para rasul, ragu keimanan dia kepada hari akhir, ya. Ini perkara yang melukai asal keimanan dia, warraib, ya, wan nifak, demikian pula kenifakan, ya, nifak i'tiqadi, ya, nifak yang besar, ya, menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Maka yang demikian ini, fadzaka nuzulun la yurja li sahibihi su'ud. Maka yang demikian ini keterjerumusan, ketergelinciran, ya, jatuh yang tidak diharapkan lagi pemiliknya itu untuk bisa naik kembali, ya. Tidak mungkin bisa kembali naik illa bitajdidi islamihi min ra'sihi, kecuali dengan memperbarui keislaman dia, ya. Islam kembali, ya. Kembali memperbarui agama dia. Baik, ini asar daripada maksiat yang menyebabkan kerendahan, kehinaan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya qala satis wal arbaun faslun al ma'asi tujarri'u ala sahibiha asnafal makhluqati. Kemaksiatan-kemaksiatan itu akan menjadikan berbagai macam makhluk lancang kepada dia, berani kepada dia. Baik. Qala wa min uqubatiha annaha tujarri'u 'alal 'abdi man lam yakun yatajarra'u 'alaihi min asnafil makhluqat. Dosa hamba itu menjadikan berbagai macam makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala berani kepada hamba tadi, ya. Berani lancang kepada hamba tersebut, orang yang berdosa tadi, yang pada asalnya dia tidak berani, ya. Pada asalnya dia tidak berani untuk lancang kepada dia. Dengan berbuat dosa, maka dia dihinakan, ya. Makhluk-makhluk tadi berani menyerang dia. Qala fatajtari alaihi sayatin bil adza wal ighwa wal waswasati wat takhwifi wat tahzin. Maka syaitan dari kalangan jin berani menyerang dia dengan memberikan gangguan, ya, fisik maupun hati dia diganggu, ya, wal ihwa, ya, disesatkan, diberi syubhat, ya, diwaswas, ya, wat takhwif, ditakut-takuti, ya, menjadi penakut, ya, wat tahzin, dibuat bersedih, ya, gundah gulana, ya, tidak tahu apa sebabnya, ya, tidak ada sebabnya, tiba-tiba sedih, ya, tidak tentram, tidak nyaman hati dia, ya. Maka itu sebabnya adalah dosa dia. Qala wa insa'ihi ma bihi maslahatuhu fi dzikrihi wa madarratuhu fi nisyanihi. Dan setan tadi akan melupakan dia sesuatu yang itu merupakan kemaslahatan dia, perkara yang baik untuk dia, maslahatnya dia dilupakan, ya, lalai, ya, terlupakan dari kemaslahatan dia. Dan diingatkan, ingat pada perkara-perkara yang memadoroti dia, ya. Diingatkan kepada perkara-perkara yang bermadarat pada dia, ya, menjadikan dia sedih, menjadikan dia futur, tidak semangat, ya, tidak bergairah, ya, tidak punya azam tadi, ya. Baik, batas dari alaihi sayatin hatta ta'uzzahu ila maksiatillahi azza. Maka setan-setan itu berani kepada dia sehingga menggiring dia kepada kemaksiatan dengan sebenar-benarnya, ya, digiring, dibawa kepada perkara maksiat, ya, perkara dosa, ya. Baik. Qala wa tajtari 'alaihi sayatinul insi bima taqdiru 'alaihi min adahu fi ghaibatihi wa hudurihi. Demikian pula setan dari kalangan manusia, orang-orang jahat berani terhadap dia memberi gangguan baik ketika dia gaib, tidak ada, maupun ada di depan dia, ya. Dia berani mengganggu, ya, berani memberi gangguan kepada dia. Qala wa yastariu alaihi ahluhu wa khadamuhu wa auladuhu wa jiranuhu attal hayawanul bahim, bahkan berani lancang kepada dia keluarganya, pembantunya, anak-anak dia, tetangga dia, bahkan hewan-hewan yang hewan ternak, ya. Hewan yang tidak bisa bicara itu berani mengganggu dia, memberi gangguan kepada dia, ya. Baik, karena dia rendah hina dengan dosanya dia tadi, dia terjatuh kepada kemaksiatan, ya. Baik, qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, inni la'asillaha fa'arifu dhalika fi khuluki imra'ati wa dabbati. Sungguh benar-benar aku berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat satu dosa, maka pengaruh dosa tadi aku lihat pada akhlak istriku, ya. Pada perlakuan binatang tungganganku, ya. Ontanya, keledainya, kudanya, ya. Tidak nurut, ya. Itu semua pengaruh dari dosa. Qala kadzalika yajtari 'alaihi awliya'ul amri bil 'uqubati allati in adalu fiha aqamu 'alaihi hududallah. Demikian pula berani kepada dia para pemimpin untuk memberikan hukuman, ya, yang ketika mereka itu adil, ya, mereka akan menegakkan had, menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa tajtari 'alaihi nafsuhu fatata'assadu 'alaihi wa tastas'abu 'alaihi. Demikian pula jiwa dia, ya, jiwa dia menjadi berani kepada dia, tidak tunduk kepada dia, menjadi sulit diatur, ya. Nanti jam 9 murojaah, nanti jam 10 kerjakan PR, sudah di planning, dicatat rapi, ya, agendanya hari ini. Tetapi tidak ada yang terlaksana satupun, ya, melenceng semua, ya. Berat hatinya itu diatur sama dia, tidak mau, ya, jiwanya tidak tunduk pada dia, ya. Harusnya selesai ini jam sekian, selesai PR-nya jam sekian, setoran barunya, hafalannya sudah selesai, ya. Tapi tidak ada yang selesai, PR-nya tidak dikerjakan, hafalan barunya tidak tambah, ya. Murojaahnya juga tidak dimurojaah. Tidak terlaksana semua. Jiwanya tidak tunduk pada dia. Tidak mau diatur, ya. Itu sebab pengaruh dari kemaksiatan. Qala falau aradaha li khairin lam tutawihu wa lam tanqatlahu, ya. Bentuk kelancangan jiwa seseorang pada dirinya itu adalah kalau dia menghendaki mengajak kepada kebaikan, ya. Diajak berbuat baik, rajin belajar, ya, rajin menghafal, tidak mau tunduk, tidak taat, tidak mau dia, ya, suka kepada yang tidak bermanfaat, beralih kepada perkara yang sia-sia. Qala wa tasukuhu ila ma fi halaku ta'a am aba, bahkan sebaliknya, jiwanya dia tadi menggiring dia kepada kebinasaannya, ya, malah mengajak kepada perkara yang mendatangkan kebinasaan, baik dia sadari, dia kehendaki, ataupun tidak dia sadari, ya. Baik, itu bentuk kelancangan jiwa seseorang karena kemaksiatan dia, karena dosa dia. Tidak tunduk kepada kebaikan, diajak berbuat baik tidak mau, ya. Walaupun itu tadi jadwalnya sudah rapi, sudah dia tulis nanti sekian sekian jam sekian sekian sekian ini, berbuat itu, berbuat kebaikan-kebaikan, ya. Jadwalnya tidak ada yang terlaksana. Qala wa dzalika li anna ta'ata hisnur rabbi tabaraka wa ta'ala alladzi man takhalahu kana minal aminin. Yang demikian itu karena ketaatan, ya, menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu adalah bentuk benteng Rabb, benteng dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang barang siapa memasukinya berada di atas ketaatan, maka dia termasuk dari orang-orang yang berada dalam keamanan, ya, dalam keamanan yang penuh, ya. Setan-setan tadi tidak mampu mengganggunya, baik dari jin maupun setan dari manusia, tidak bisa mengganggu dia, tidak bisa menghalangi dia dari kebaikan. Sebaliknya, seseorang yang tidak berada dalam benteng ketaatan ini diombang-ambingkan oleh banyak penyeru, ya. Setannya dari kalangan jin menyeru dia, memberi was-was. Setannya dari kalangan manusia mengajak dia, ya, kepada kebinasaan. Jiwa dia sendiri, ya, hawa nafsu dia, ya, mengombang-ambingkan dia di atas dosa, ya. Itu ketika dia berada di luar benteng, ya, berada di luar ketaatan, ya. Qala fa idza faraqal hisna ijtara alaihi qutta'u tariq wa ghairuhum. Maka seorang hamba itu kalau dia menjauh keluar dari benteng, ya, yaitu keluar dari ketaatan, ya. Ketaatan tadi adalah benteng Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang keluar dari benteng itu keluar dari ketaatan, ya. Tidak berada di atas ketaatan, maka akan menyerang dia para perompak, ya, para perampok dan yang lainnya, ya. Orang-orang yang menginginkan keburukan dia. Maka wa'ala hasabi istiraihi ala ma'asillah yakunu istirau hadil afati wan nufusi alaihi. Seberapa besar serangan dari musuh-musuh tadi, dari setan, jin, manusia, dari jiwa dia, maka besarnya serangan itu sekadar sesuai dengan kelancangan dia kepada maksiat, keberanian dia berbuat maksiat, ya. Semakin berani berbuat maksiat, maka musuh-musuh tadi semakin berani menyerang dia, mengganggu dia, ya, menjerumuskan dia. Demikian pula jiwa dia, ya, semakin tidak taat kepada ajakan-ajakan kebaikan dia. Baik, maka ini serangan dari setan, jin, dan manusia, jiwa dia, ya, keburukan-keburukan itu sesuai dengan keberanian dia dalam menjerumuskan dirinya kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa laisa lahu shay'un yaruddu anhu. Maka tidak ada bagi dia sesuatu pun yang bisa menolaknya ketika dia terjerumus pada maksiat tadi, ya. Fa inna dzikrallah wa ta'atihi. Maka sesungguhnya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertasbih, bertahlil, bertahmid, ya, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'atihi dan taatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wasadaqata bersodakoh, ya, dengan harta dia, dengan tenaga dia, dengan pikiran dia, dengan ilmu dia, wa irsadal jahil, dan membimbing orang yang bodoh, wal amra bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa nahya 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wiqayatun taruddu 'anil 'abdi, itu semuanya bentuk tameng yang mencegah keburukan-keburukan tadi dari seorang hamba. Baik, maka jika seorang hamba tidak berada di atas kebaikan-kebaikan tadi, tidak zikir, tidak taat, tidak sedekah, dan seterusnya itu, berarti dia berada di luar benteng. Berarti dia berada di atas jalan yang berbahaya. Para penyerangnya berani mengganggu dia, karena dia tidak mendapatkan keamanan. Qala wiqayatun taruddu 'anil 'abdi bi manzilatil quwwatil lati taruddul mardha wa tuqawimuhu. Maka kebaikan-kebaikan ini tadi melindungi seorang hamba, kedudukannya seperti imun, kekuatan pada tubuh seseorang yang menolak penyakit, imun yang ada pada seseorang yang menolak penyakit, ada penyakitnya itu, virusnya itu ada, tetapi orang ini kuat imunnya, bentengnya kuat, maka penyakit itu tidak berani masuk pada dia. Orang lain sudah jatuh sakit, tetapi dia tetap kuat, karena bentengnya kuat, dia punya kekuatan yang melawan dari penyakit tadi, itu kalau penyakit isi, virus, flu, temannya flu, sakit, batuk, hidungnya meler, tetapi dia tidak, karena dia punya mana'ah tadi, punya benteng, imunnya kuat, baik, maka demikian pula penyakit hati ini, demikian pula gangguan dari jin dan setan dari kalangan jin ini, ketika seseorang itu punya benteng yang kuat, maka tidak berpengaruh, tidak termadoroti dengan gangguan dari setan-setan dari kalangan jin tadi, mengganggu dia, menjerumuskan dia. Dia punya benteng, dia punya wiqayah, maka dia terlindungi dari itu semuanya, tetap kokoh dia, tegar dia di atas ketaatan, baik, maka semakin dia kuat di atas ketaatan, maka semakin kuat benteng dia, semakin dia jauh dari ketaatan, maka semakin lemah benteng dia, baik, maka masing-masing perbaiki benteng-benteng dirinya sendiri, apakah dia ingin berada dalam keamanan, dalam keadaan tentram, aman dari gangguan, atau sebaliknya, maka masing-masing dikoreksi dirinya sendiri. Qala fa idza saqatatil quwwatu ghalaba walidul mard fakanal halak. Maka imun, kekuatan itu kalau kalah, maka datang penyakit itu membinasakan dia, Maka fala budda lil abdi min syai'in yaruddu anhu. Maka mesti seorang hamba itu punya sesuatu yang membentengi dirinya, menolak dari dia penyakit, Baik penyakit hisi, penyakit yang nyata, penyakit badan. Maka butuh seorang muslim untuk menguatkan badan dia, dengan makan, minuman, vitamin, dengan suplemen, dengan menjaga kebugaran badan dia, berolahraga, itu dibutuhkan supaya sakit itu jauh dari dia, datang penyakit bisa menolak tubuh dia, kuat imunnya, kuat kekuatan dia, hilang penyakit itu tidak berpengaruh pada dia. Nah, sebagaimana pula dia juga butuh kepada perlindungan secara maknawi, ya, perlindungan maknawi, ya, perlindungan dari penyakit setan, penyakit dari was-wasnya setan tadi, ya, yaitu dengan berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, sebagaimana tadi Ibnu Qayyim menyatakan at-ta'atu hisnur rabbi tabaraka wa taala. Ketaatan adalah benteng Allah Subhanahu wa taala. Man takhalahu kana minal aminin. Barang siapa yang masuk dalam benteng ketaatan, berada di atas ketaatan, maka dia termasuk dari orang-orang yang aman, selamat dari gangguan-gangguan tadi. Setan dari jin, setan dari manusia, hawa nafsu dia, selamat dia dari pembinasa-pembinasa itu. Qala fa inna mujibat sayyi'at wal hasanat tatadafa. Pada seorang hamba itu, ya, sebagaimana dalam hadis Aisyah, setiap kita itu ada korinnya, ya, ada setannya. Kemanapun kita berada, ikut setan itu, ya. Kemanapun kita berada, setan kita ikut, ya. Apa tujuannya setan itu? Tidak ada yang lain kecuali menyengsarakan kita dunia dan akhirat, menjerumuskan kita kepada kebinasaan, ya. Sebagaimana pula seorang hamba itu punya pembimbing dari malaikat, ya, yang mengajak kepada kebaikan, ya. Malaikatnya mengajak kepada kebaikan, setannya dia mengajak kepada kebinasaan, kepada kejelekan. Maka perkara pada manusia, ya, yang mengharuskan kebaikan dan keburukan itu saling berhadapan, ya, saling melawan. Maka siapa yang menang, ya, wa yakunul hukmu lil ghalib kama taqaddam, maka hukumnya yang menguasai seorang hamba itu pada siapa yang menang, ya, setannya, korinnya, atau malaikatnya yang mengajak kepada kebaikan, ya. Qala wa kullama qawiya janibul hasanat kana raddu aqwa kama taqaddam, maka ketika seorang hamba itu sisi hasanahnya lebih kuat, ya, itu tadi dia ketaatannya lebih kokoh, lebih istiqomah dalam kebaikan, maka lebih kuat wiqayahnya, ya, penghalangnya dari keburukan itu sangat kuat, maka bisa menolak dari kejelekan itu. Qala fa innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melindungi orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang jujur keimanannya, jujur dalam iman dia, maka Allah Subhanahu wa taala kan membantu dia, mencegah dari dia perkara-perkara yang buruk. Qala wal imanu qaulun wa amalun, dan iman adalah ucapan dan amalan. Qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal arkan, ya. Iman adalah ucapan hati dan yakni keyakinan, dan ucapan lisan itu diucapkan dengan lisannya, ya, dan amalan hati dan amalan anggota tubuh, ya, amalan hati, khauf, roja, ya, dan amalan anggota tubuh, ya. Qala fa bihasabi quwwatil iman yakunu dafa, wallahu almusta'an. Ini faedah yang sangat besar, ya. Perhatikan, Allah menolong, mencegah keburukan dari orang yang beriman, ya. Iman itu tidak sekedar pengakuan, bukan sekedar keyakinan, tetapi iman itu adalah ucapan hati dan lisan, dan amalan hati dan anggota tubuh, ya. Semata-mata lisan yang ucapkan saya beriman, anggota tubuhnya tidak beramal, berarti ucapannya tidak jujur, ya. Nah, semakin kuat iman dia, keyakinan dia kuat, ya, amalan dia di atas ketaatan, maka imannya kuat. Maka dengan kuatnya iman, pertolongan Allah Subhanahu wa taala tadi semakin besar kepada dia, ya. Maka ini kembali kepada masing-masing kita, mau dapat pertolongan Allah apa tidak, ya. Ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala apa tidak? Mau mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala apa tidak? Kalau mau, maka kuatkan iman. Menguatnya iman seseorang itu dengan kuatnya amalan dia, ya. Besarnya amalan dia, banyaknya amalan baik dia. Semakin banyak amalan baiknya, semakin kuat keimanannya, ya. Semakin kuat keimanannya, maka penjagaan Allah Subhanahu wa taala semakin besar pada dia. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, ya. Allah memberi perlindungan terhadap orang yang beriman, ya. Baik. Sebagaimana kemaksiatan itu menjadikan hamba terhina, diserang oleh berbagai macam musuh tadi, demikian pula iman itu menjadikan seorang hamba berada dalam keamanan, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang melindungi, maka siapa yang dikhawatirkan? Apa yang dikhawatirkan seorang hamba kalau Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung dia, ya. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.